aku bekerja banting tulang, berusaha untuk mencari makan. Mungkin tidak cukup sebulan, tambah lagi banyak tagihan. Apakah hidup memang kejam? Satu tahun tak rasa satu jam. Pusing aku pun memikirkan, mau senang dan hidup tenang. Ku ingin sejenak lupakan yang lalu biar ku lewati, walaupun sekedar ku bernyanyi. Lagi macet di